الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن نعيم المجمر قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين ويقول كلما سجد وإذا قام من الجلوس الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي وابن خزيمة. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله menukilkan hadis dari Nu'aim al-Mujmar yang menyatakan solaitu waro'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Aku ataupun saya salat di belakang Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya ia bermakmum. Faqara'a, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca bismillahirrahmanirrahim. Berarti bacaan bismillahnya jahar, dikeraskan. Tsumma qara'a, kemudian setelah membaca bismillah bi ummil Qur'an, tsumma qara'a bi ummil Qur'an, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca ummul Qur'an yaitu Al-Fatihah. Hatta idza balagha, sampai kemudian bacaan itu sampai pada waladdallin qala, kemudian ia menyatakan amin. Wa yaqulu kullama sajada, dan ia mengucapkan pada setiap sujud. Wa idza qama minal julus, dan apabila ia berdiri dari duduk mengucapkan apa? Allahu akbar. Tsumma yaqul, kemudian ia menyatakan idza sallama, apabila ia salam. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang diriku ada di tangannya. Inni la asbah hukum salatan, sesungguhnya Abu Hurairah menyatakan sesungguhnya salat saya ini sesungguhnya menyerupakan kalian salat ini dengan Rasul birasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya memberikan perumpamaan salat ini ataupun contoh salat ini, penyerupaan salat ini, sesungguhnya saya menyerupakan salat ini dengan salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Khuzaimah. Penjelasan dari Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah taala fi hadzal haditsu anna Abu Hurairah radhiyallahu anhu shalla bis sahabah. Di dalam hadis ini diterangkan bahwasannya sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia salat bersama sahabat. Wajahara bi bismillahirrahmanirrahim, kemudian Abu Hurairah menjaharkan bacaan bismillahirrahmanirrahimnya. Fastadalla bihi, maka dijaharkannya, dikeraskannya membaca bismillahirrahmanirrahim menjadi dalil ba'du ahli ilmi, untuk sebagian para ulama. Wa minhum asy-Syafi'i, di antaranya mereka adalah asy-Syafi'i ala annal basmalata, sesungguhnya basmalah itu ayatan minal Fatihah. Sesungguhnya basmalah itu merupakan salah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Fayajibu al-jahru biha, maka wajib untuk menjaharkan bismillahirrahmanirrahim, menjaharkan basmalah tersebut. Karena berpendapat bahwasanya basmalah itu adalah bahagian dari surah Al-Fatihah, termasuk surah Al-Fatihah, sehingga wajib untuk dikeraskan bacaannya. Lakin akan tetapi kulna. Kami telah mengatakan bi anna ghalabal adillah ala adamil jahri, bahwasannya keumuman dalil atau banyak dalil, yang terbanyak dalil atau keumuman dalil tidak mengeraskan bacaan basmalah. Falau fa'alahu ba'dul ahyan, seandainya ada orang yang mengerjakan membaca Al-Fatihah, membaca basmalah dikeraskan, ya, ba'dul ahyan, kadang-kadang misalnya, sesekali, fala ba'sa, maka yang demikian itu tidak apa-apa. Jadi, ya, menurut Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, berdasarkan ghalibnya dalil, umumnya dalil, tidak dikeraskan bacaan basmalah. Bacaan bismillahirrahmanirrahim itu tidak dikeraskan. Namun, karena ada dalil sebagaimana dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka sesekali, ya, kadang-kadang misalnya sesekali, Al-Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim itu dikeraskan bacaannya. Ya, kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fala ba'sa bidzalik, maka yang demikian ini tidak mengapa. Nadharan, dengan memperhatikan apa? Liwurudihi fi mithli hadzal hadits. Dengan memperhatikan al-wurud, yaitu dalil sebagaimana contoh dalil hadis ini, yaitu hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Paham ini ya, terkait dengan bacaan basmalah, ya, terkait dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Qala hadhihi thumma hunaka, dalam hadis ini kemudian, ya, hunaka masalah ukhra, permasalahan lain. Di dalam hadis ini ada permasalahan lain. Wahia, yaitu qaulun, adanya perkataan, adanya ucapan amin ba'da qira'ah al-fatihah, setelah selesai membaca al-fatihah. Adanya bacaan amin atau ucapan amin setelah membaca al-fatihah. Lil imami wal ma'mum wal munfarid, baik bacaan itu diucapkan oleh imam, makmum, ataupun orang yang munfarid, orang yang sholat sendirian. Kullu minhum yaqul, semuanya dari mereka, imam, makmum, yang sholat sendirian, semuanya mereka itu, ya, yaqul, mereka mengucapkan amin ba'da qira'ah al-fatihah, setelah membaca al-fatihah. Wa yajharu biha fil jahriyah, dan kemudian menjaharkan, ya, bacaan amin tersebut fil jahriyah, pada solat-solat yang jahr, pada solat-solat yang bacaannya dikeraskan, mengucapkan aminnya dengan keras. Qala wa ma'na amin, adapun pengertian amin, arti amin itu sendiri, Allahumma stajib, yaitu ya Allah terimalah, ya Allah perkenankanlah, ya Allah kabulkanlah. Li'anna surat al-fatihah, karena sesungguhnya surah al-fatihah itu kulluha du'a'un, semuanya doa. Seluruh surah Al-Fatihah, seluruhnya surah Al-Fatihah itu adalah doa. Seluruhnya adalah doa. Baik doa dalam bentuk doa masalah atau doa dalam bentuk doa ibadah. Ya, karena doa itu ada dua macam. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Qala awaluha du'aun ibadatun. Awal daripada surah Al-Fatihah adalah doa ibadah. Apa itu doa ibadah? Wa huwa as-sana, yaitu memberikan pujian. Alallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu memberikan pujian terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, atau memberikan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhiruha, adapun di akhir dari surat Al-Fatihah, du'aun mas'alatun, yaitu doa masalah. Doa masalah. Doa masalah artinya mas'alatun, doa permohonan, permintaan. Ya, kalau doa ibadah, ya ibadah, bentuk pujian. Pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun doa masalah, doa permohonan. Kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu termasuk doa. Doa ibadah atau doa masalah? Masalah. Ya. Kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Doa bukan? Doa. Doa apa? Doa ibadah. Kita mengucapkan subhanallah. Doa bukan? Doa. Doa apa? Ibadah. Kita mengucapkan Allah yahdik. Doa bukan? Doa. Doa apa? Masalah. Wa akhiruha du'aun mas'alatun. Dan akhirnya, akhir daripada surah Al-Fatihah mengandung doa mas'alah. Doa permohonan, permintaan. Yaitu, ihdina siratal mustaqim. Ihdina, tunjukilah kami, berilah kami hidayah, as-siratal mustaqim. Ke jalan yang lurus. Hada du'aun mas'alatun. Ini merupakan bentuk doa mas'alah. Qala fahiya tashtamilu ala naw'ai du'a. Maka di dalam surat Al-Fatihah itu seluruhnya meliputi dua macam doa. Ya. Di dalam surah Al-Fatihah ayat-ayatnya mengandung dua macam doa. Du'aul ibadah wa du'aul mas'alah. Doa ibadah dan doa mas'alah. Qala fa'idha qal. Apabila ia menyatakan amin. Apabila seseorang setelah membaca surah Al-Fatihah di dalam sholat. Ingat ya, amin itu diucapkan ketika dalam sholat. Ya. Adapun kita di luar sholat membaca Al-Fatihah. Tidak menggunakan amin. Ya, tidak menggunakan amin. Yang menggunakan amin tatkala di dalam sholat. Qala fahuwa yatlubu minallahi ay yastajiba hadha du'a binaw'i. Maka amin merupakan seseorang meminta kepada Allah. Ya, fahuwa yatlubu minallah. Seseorang meminta kepada Allah ay yastajiba, untuk mengabulkan, untuk menjawab, merespon, mengabulkan. Hadza du'a, yaitu doa ini binau'ai, dengan dua macam doa itu. Fadalla ala annal jahra, maka dengan demikian ya ada dalil untuk menjaharkan, untuk mengeraskan bi amin, ucapan amin ba'dal Fatihah, setelah Al-Fatihah, fi shalah, di dalam salat. Al-jahriyah, dalam sholat yang memang bacaannya dikeraskan. Annahu sunnatun, mengucapkan amin hukumnya sunnah. Mengucapkan amin saat selesai membaca Al-Fatihah di dalam sholat yang sholat itu bacaannya jahriyah, bacaannya keras, hukumnya sunnatun, hukumnya sunnah. Qala li anna Abu Hurairata fa'alahu, karena sesungguhnya Abu Hurairah mengerjakan yang demikian itu. Wa nisbahu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan ia kemudian menisbahkan. Menisbahkan artinya apa? Mengatasnamakan, ya, bahwasanya ini salatnya seperti ini, salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Ya, itu menisbahkan artinya. Ya, menisbahkan bahwasanya salat yang dikerjakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu adalah salatnya salat seperti yang dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dengan mengatakan ini la asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan sesungguhnya saya menampakkan penyerupaan salat ini kepada kalian bi Rasulillah, sebagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus Allahu akbar. Yaqulu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan kullama sajada, setiap ia hendak sujud, setiap ia bersujud, wa idza qama, dan ketika ia bangkit, minal julus, dari duduk, Allahu akbar, ia mengucapkan Allahu akbar. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah ta'ala, kadzalika hadhihi mas'alatun tsalitsah, ini adalah masalah yang ketiga yang terdapat di dalam hadis Nu'aim ini. Ya, masalah pertama tadi apa? Hah? Masalah yang pertama tadi tentang membaca basmalah secara keras. Kemudian masalah yang kedua mengucapkan amin. Kemudian yang ketiga sekarang, yaitu mengucapkan takbir. Qala wa hiya takbirat al-intiqal. Maka takbir ketika orang mau sujud, ketika bangkit dari sujud, ketika berdiri dari duduk, ya, setelah sujud misalnya, itu adalah yang disebut dengan takbirat. Takbir-takbir itu disebut takbir-takbir intiqal. Apa artinya intiqal? Artinya intiqal perpindahan dari gerakan satu ke gerakan berikutnya. Mau sujud takbir, berarti kan tadinya dia berdiri kemudian sujud, itu kan dia berubah gerakan dari gerakan berdiri ke gerakan sujud, maka takbir. Nah, itu namanya takbir perpindahan. Perpindahan dari gerakan satu ke gerakan berikutnya. Itu dikatakan takbir intiqal. Intiqal artinya pindah. Pindah. Fa'idha roka'a, apabila ia ruku, yaqul, dia mengucapkan Allahu Akbar. Wahadihi tusamma bitakbirat al-intiqal. Maka inilah yang disebut dengan takbir-takbir intiqal. Takbir-takbir yang diucapkan, takbir-takbir yang diucapkan tatkala seseorang berganti posisi, dari posisi duduk ke ruku misalnya, dari posisi ruku berdiri tegak misalnya, dari habis berdiri tegak iktidal kemudian sujud takbir misalnya, dan seterusnya. Kalau dari ruku ke bertegak pakainya apa? Bukan takbir, tapi sami Allahu liman hamidah. Qala wa hiya wajibun, maka ini termasuk wajibnya salat. Minal wajibat as-salat, dari kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan di dalam salat. Amma takbiratul ihram, adapun takbiratul ihram yang dilakukan, ya, yang dilakukan di awal salat, fahiya ruknun, maka itu kedudukannya rukun. Ya, min arkani shalah, dari rukun-rukun salat. Jadi kalau tidak ada takbiratul ihram, maka tidak sah salatnya, karena takbiratul ihram adalah salah satu dari rukun salat. Qala thumma yaqulu idza sallam, kemudian ia mengucapkan apabila salam, waladhi nafsi biyadihi inni la asbahukum salatan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, rawahu an-nasai wa ibnu khuzaimah. Hadza fihi hirsus sahabah, inilah bentuk semangatnya para sahabat, bentuk semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum, alal iqtida'i bi rasuli, ala iqtida'i bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk meniru, meneladani bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abu Hurairah yahlibu ala dhalik, ya, li annahu syahidun salatar rasul sallallahu alaihi wasallam wa aqalaha wa rawaha. Ya, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah termasuk orang yang menyaksikan bagaimana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka ia kemudian termasuk orang yang meriwayatkan kaifiyah, tata cara salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat wa asbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku serupakan salat, ya, aku tampakkan salat, menyerupai salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, itu merupakan bentuk apa? Bentuk pernyataan Abu Hurairah bahwasanya beliau meriwayatkan salat yang dikerjakan atau ditunaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi bagaimana tata caranya? Abu Hurairah diantaranya menceritakan salat yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa? Dengan, ya, membaca basmalah, dengan membaca apalagi takbir, takbirat intiqal, dengan membaca amin dan seterusnya. Itu terkait dengan hadis yang diriwayatkan oleh Nu'aim, ya, yang ia salat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita memperhatikan di sini, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mencoba untuk mendekatkan kedua hadis yang seakan-akan bertentangan. Hadis-hadis yang lalu bacaan basmalah itu pada salat jahr dibaca sir, dibacanya tidak keras. Tetapi ada hadis, ya, ada hadis yang menjaharkan, mengeraskan bacaan basmalah. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berdasarkan hadis-hadis yang membaca basmalah dengan cara sir, dengan cara dipelankan, tidak dikeraskan, itu hadis-hadisnya banyak. Adapun hadis-hadis yang berkenaan dengan membaca Al-Fatihah dalam membaca basmalah dalam keadaan dikeraskan, di antaranya hadis ini. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala berpendapat, ya, kalau kadang-kadang membaca basmalahnya dikeraskan, boleh-boleh saja, tidak mengapa. Tetapi pada umumnya, ghalibnya, ya, bacaan basmalah tidak dikeraskan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini pembahasan hadis Nu'aim, mudah-mudahan bermanfaat. Dan insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang hadis-hadis berikutnya. Ini masih berkaitan dengan masalah kitabus shalah, yaitu sifat salat Nabi, ya, tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menunaikan salat.